السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah, dan sekarang kita melanjutkan ayat yang ke-230. Nah, silakan Ibu Dahlis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Maka jika suami mentalak istrinya, maka tidak halal baginya sesudah dia kawin dengan suami yang lain. Maksudnya mentalak tiga, Ustaz, ya? Iya, jadi tidak halal sesudahnya untuk rujuk gitu ya, untuk rujuk sampai menikah dengan suaminya yang lain. Tidak halal baginya untuk rujuk kecuali setelah menikah dengan suami yang lain. Maka jika menceraikannya, fala junaha, maka tidak berdosa atas keduanya alaihima ayat roja'a. Mereka rujuk jika mereka mengira bahwa keduanya dapat melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan itulah ketentuan Allah yang Allah menerangkan kepada kaum yang mereka mau mengetahuinya. Fa haku aktin in haku syartin talaqo fi'lun madi ha mudaf mafulun bihi fa harfu jawab la haku nafyin tuhil tu tahillu fi'lun mudhari lahu jar majrur mimba di jar majrur hatta min ba'du, bukan min ba'di. Min ba'du jadi apa, Ustaz? Dia mabni, dia mabni lawan dhammi. Gimana, Ustaz? Tetap hajar. Ya, min hafu jarin ba'du apa namanya? Dharab. Oh, dharab. Mabni lawan dhammi fi mahalli jarin. Dan kalau ada dharab yang harokatnya dhamma, misalnya min qablu atau min ba'du, itu karena mudhaf ilainya dibuang. Seperti dalam ayat ini, maka jika suaminya menceraikannya, itu kan apa namanya? Di sini lanjutannya, fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Maka jika dia menceraikannya, maka tidak halal baginya setelahnya. Maksudnya setelah apa? Ya, jadi tidak halal setelahnya untuk rujuk gitu kan. Sampai menikah dengan suami yang lain. Jadi memang kalau ada dorof yang setelah jar dibacanya tidak majrur, misalnya min ba'du min qablu, maka itu ada mudhaf ilaih yang dibuang. Nah, lanjut. Hatta harfu nasbin tangkiha fi'lun mudhari' mansubun bi hatta, ya. Mansubun bi hatta zaujan maf'ulun bihi ghaira maf'ulun bihi kedua al-ha'u mudafun ilaihi. Fa-harfu syartin. Fa-harfu. Apa namanya? Atin. In harfu syartin. Talaqa fi'lun mudari. Ha mafulun bihi. Fa-harfu jawab. La nafial jinsi. Ya, Ustaz. Ya. Junaha istimla alaihima jar majrur sebagai khobar, Ustaz, bisa? Naam, alaihima jar majrur sebagai khobarnya lah. An harfu masdariyan wa nasbin. An harfu masdariyin wa nasbin. Masdariyin. Han harfu anas apa deh? Masdariyin wa nasbin. Ya ya taroja ya taroja fil mudhari. Alif sebagai fa'il ya Ustaz ya. Ya, jadi alifnya fa'il kan asalnya ya taroja'ani karena mansub nunnya dibuang dan alifnya adalah fa'il. In harfu syartin zanna fi'lun fi'lun fi'lun madi Ustaz ya. Nah. Fi'lun madi han an harfu masdarin wa nasbin yuqima fi'lun mudhari mansubun bi'an mansubun bi'an hudud dan maf'ulun bihi Allahi harfu jalalah sebagai mudhafun ilaihi wa harfu atfin tilka isim isyarah sebagai apa sebenarnya ya, apa coba ini kan itulah hukum-hukum Allah berarti ini sebagai mubtada ya mubtada mubtada kalau hududu dulu kenapa? Ya khabarnya lah. Oh. Kan itu adalah hukum-hukum Allah. Kan jelas sekali itu. Tadi saya pikir hududu itu yang mubtada. Oh, enggak. Tilka mubtada hududu khabar Allahi mudafun ilaihi. Yubayinu fi'lun mudhari ha sebagai maf'ulun bihi. Di kaumi jar majrur yak maluna fi'lun mudhari wau sebagai fa'ilnya. Fa in talaqar rajulu zaujatahu at-talaqa. Fa in talaqar rajulu zaujatahu. Zau at-talaqatu salasatu. At-talaqata as-salisata. At-talaqata as-salisata fala tahillu lahu illa iza tazawwajat rajulan ghairihi ghairahu ghairahu ghairahu zawajan zuwajan zuwajan zuwajan sahihan wajama'aha fihi wayakunu az-zawaju az-zawaju an rokbatin rokbatin labanaita Ustaz ya tak dulu labiniyati itu mah oh biniyati labiniyati tahlilil mar'ati li zawjihal awwali tahlilil mar'ati li zawjihil awwali li zawjihal awwali jelas hanya ya li zawjihal awwali fa in talaqaha zawjul akharu fa in talaqaha zawjul akharu aw mata anha wan kalau gini wa hamzah hamzah wasal wan qadat iddatuha wan qadat iddatuha fala itma ala mar'ati wa zawwajahal awwali ayyata zawwaja nah itu bukan fi'il madhi kalau zawwaja itu kan fi'il madhi fala isma ala mar'ati wa zawjihal awwali wa zawjihal awwali ya awwali ayyata zawwaja bi aqdi jadidi bi aqdin jadidin bi aqdin jadidin wa maharo jadidun wa maharin jadidin wa mahrin jadidin in ghalaba ala dhannihima ayyukima ahkamullaha allati ayyukima ahkamallahi kan dia maful bi ayyukima ahkamallahi ahkamallahi allati syar'iha Allahu arkam enggak ada Allahnya ya allati syara'aha lizaujaini syara'aha lizaujaini wa tilka ahkamullaha mulhaqallahi ustaz ahkamullahi wa tilka ahkamullahi dong kan dia ya wa tilka ahkamullahi tadi apa yang jelas Al-Muhaddadatu bu kan ada ke ahkam yotil ke ahkamullahi al-Muhaddadatu lil-Muhaddadatu yubayinuha liqawmi ya'lamuna ahkamuhu wahududuhu li'annahum al-muntafa'una biha al-muntafi'una biha muntafi'una al-muntafi'una biha maka jika laki-laki menceraikan istri mereka dengan talak yang ketiga maka tidak halal baginya kecuali iza dia telah menikah dengan seorang laki-laki yang lain dengan pernikahan yang benar wa jama'iha dan menggaulinya wa yakunu zauja atas keinginan dari rigbatin ya, maksudnya dan pernikahannya itu karena sukarela gitu bukan dipaksaan dan bukan dengan itu ada penjelasan selanjutnya bukan dengan niat niat menghalalkan wanita untuk dinikahi suaminya yang pertama. Oh, bukan untuk yang maksud yang tadi ya, untuk dinikahi suaminya yang pertama. Fa in talaqa dan apabila dia menikahi suami yang terakhir dan apabila telah menikahi suami terakhir atau dia bukan terakhir, suami yang lain. Oh, suami yang lain atau mati. Atau dia mati, maka batallah. Dan selesai iddahnya. Dan selesai iddahnya. Maka tidak dosa bagi perempuan itu untuk menikahi suami yang pertama. Au yatazawwajaha. Atau maka tidak ada. Ibu kayak kebalik antara suami yang mau menikah gitu ya. Maka tidak ada dosa bagi wanita dan suaminya yang pertama untuk menikah dengan akad yang baru. Maka tidak ada dosa bagi wanita dan suaminya untuk menikah dengan akad yang baru. Dengan mahar yang baru. In ghalaba ala zannihima. Dan ghalaba apa ya? Jika besar persangkaan. Jika besar persangkaan atas keduanya untuk menegakkan hukum Allah yang sesuai ajarannya bagi suami istri tersebut dan hukum-hukum Allah lebih jelas. Ibu yang jelas yang mana bu? Jelas tuh yang bermuhaddatu. Muhaddatu yang terbat, yang dibatasi. Dan itulah hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Dan yang Allah jelaskan kepada kaum yang mengetahui hukum-hukumnya dan batasan-batasannya. Dan itulah hukum Allah yang telah ditetapkan untuk menjelaskan bagi kaumnya agar mereka mengetahui hukum-hukum dan syariat ketentuan Allah agar mereka mengambil manfaat darinya. Baik, ya karena mereka bukan agar ya, tapi karena mereka mengambil manfaat darinya. Karena mereka mengambil manfaat darinya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta takiha zawjan ghayra. Fa in talaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a idhanna an yuqima hududallah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Maka jika suaminya menceraikannya, maka tidak halal baginya setelahnya untuk rujuk. Jadi kan ayat sebelumnya dikatakan bahwa at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Maksudnya talak yang masih boleh rujuk suami kepada istrinya, baik rujuknya ketika dalam masa iddah atau selesai masa iddah kemudian menikah dengan akad yang baru, itu yang boleh rujuk tanpa ada syarat tambahan. Tapi kalau setelah sudah cerai dua kali, lalu bercerai lagi, maka ini yang kita bicarakan sekarang. Jadi, maka jika menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, maka tidak halal baginya setelahnya itu untuk rujuk. Sampai ya sang istri menikah dengan suami yang lain. Ya hatta tankiha zawjan ghayrahu, sampai istrinya itu, sampai wanitanya itu menikah dengan suami yang lain. Ya, jadi kalau talak satu dan dua enggak ada syarat ini. Misalnya seorang ya suami menceraikan istrinya untuk cerai yang pertama kali, maka dia ada dua pilihan. Yang pertama dia rujuk selama masa iddah, maka dia enggak perlu akad lagi. Dengan dia mendatangi istrinya sudah, ini namanya rujuk. Atau kalau sampai selesai masa iddah, dia tidak juga menggaul istrinya, maka selesai sudah masa iddahnya, sudah bukan suami istri lagi. Kalau mau nikah lagi dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Kemudian misalnya setelah dia menikah lagi, cerai lagi untuk kedua kalinya. Kemudian di masa iddah dia enggak rujuk, selesai masa iddah, sudah bukan suami istri lagi, tapi ternyata mereka mau menikah lagi, akhirnya mereka menikah lagi dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Ini kalau udah dua kali. Nah kalau ketiga kalinya bercerai lagi, maka ini nggak bisa rujuk di masa iddah. Pun nggak bisa rujuk setelah masa iddah, sampai ya wanita ini menikah dengan suami yang lain. Itu pun dengan syarat bahwa pernikahannya pernikahan yang tidak dibuat-buat. Ya, pernikahannya memang berjalan secara alami. Memang ya ada laki-laki lain yang menarik perhatian wanita ini, kemudian mereka menikah dengan tulus, dengan sukarela, dengan kesenangan, bukan dengan paksaan. Karena enggak boleh seorang itu ya merekayasa hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara dinikahkan istrinya dengan muhallil namanya. Muhallil itu adalah orang yang ya dipasangkan dengan wanita tujuannya hanya supaya istrinya dihalalkan untuk menikah lagi dengan suami yang pertamanya. Ini enggak boleh. Makanya di tafsir dikatakan wa yakunu azwaju an raghbatin la biniyati tahlilil mar'ati li zawjiha al-awwali. Jadi pernikahannya itu harus pernikahan yang didasari dengan suka sama suka, didasari dengan kesenangan, bukan dengan paksaan. Bukan dengan niat menghalalkan wanita untuk suaminya yang pertama. Jadi kalau ya wanita ini dinikahkan dengan seseorang, tapi udah dibilangin sama dia, nih kamu kalau udah nikah jangan macam-macam ya, kamu cuma sebagai penghalal aja supaya aku bisa nikah lagi sama istri saya ini. Nah, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh karena ini namanya apa namanya mencari celah hilah, mencari celah dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang benar dalam syariat itu, ya pernikahan harus pernikahan yang memang didasari suka sama suka, didasari rasa senang antara keduanya, bukan ya dengan niat menghalalkan ya istrinya ini untuk menikah dengan suaminya yang pertama. Fa in talaqaha fala junaha alaihima, maka jika suaminya menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk melakukan rujuk kembali. Jadi enggak masalah kalau memang ya namanya manusia, ya sekalipun sudah dua kali cerai, ketiga kali cerai. Tapi kalau memang ya mereka merasa bahwa insya Allah setelah itu gak akan ada cerai lagi, ya, maka nggak masalah. Tapi keduanya harus ya yakin, ya, in dhanna ay yuqima hududallah. Jika keduanya mengira bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Dan itulah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah yang Allah jelaskan bagi kaum yang mengetahui. Jadi dalam Al-Quran ini, ya, di antara isinya adalah Allah menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang terdahulu yang bisa kita ambil ibrahnya, pelajaran tentang akidah, maka di Al-Quran pun ada pelajaran tentang, ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita jadikan pedoman hidup kita. Nah, lanjutkan. Siapa sekarang? Ya, Pak Edi, silakan. Ya. Ayat ke 231 ya tadi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Wa may yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Wa la tattakhidhu ayatillahi hujwa. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Wal hikmati ya'idukum bih. Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fala fala fala wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Artinya dan jika kalian mentalak dan jika kalian menceraikan istrimu, maka tahanlah, maka dan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu telah sampai waktunya maka tahanlah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan janganlah kalian menahan mereka diroron dengan tujuan apa, menyakiti itu. Dengan tujuan menyakiti. Dan barang siapa yang melakukan itu, itu sungguh mendzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kalian mengambil ayat Allah sebagai gurauan. Ya. Dan ingatlah kalian akan nikmat Allah atas kalian dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian binal kitab dari kitab dan hikmah. Wa ya'idukum bi, jadi dengan kitab dan hikmah itu Allah memberikan pelajaran bagi kalian. Allah memberikan pelajaran kepada kalian dengannya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah atas maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa harfu atfin iz adalah dhorof, bukan iz, itu iza. Oh, iza ya, iza. Iza harfu syarat. Iza dhorfiyah syartiyah. Oh, dhorof dhorfi syartiyah. dorof dan syarat. Wa tolaktum adalah fi'il madhi, tum sebagai fa'ilnya, an-nisa'a maf'ul bi-nya, fa jawabnya, balagna itu bukan jawab ya, tapi fa'nya itu atof, ntar fa'in itu yang fa'amsi kuhunna. Jadi fa'nya apa? Harfatin. Oh, fa harfu atfin balagna fi'il madhi, nah sebagai fa'ilnya, ajalahunna. Ajalah maf'ul bi. Fi'il ajalahunna adalah maf'ul bi-nya. Fa adalah harfu syartin. Nah, fa'nya ini baru harfu jawab nih. Ya, harfu jawab. Harfu jawab dari idhar. Harfu jawab tadi. Amsiku adalah fi'il amr. Al-wawu sebagai fa'ilnya, hunna sebagai maf'ul bi, fi ma'rufin adalah jar majrur, au harfu atfin, sarihu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'ilnya, hunna maf'ul bi, fi ma'rufin adalah jar majrur, wa al-wawu sebagai huruf atfin, la nafi tumsiku fi'il lanya bukan la nafi tapi la nahi la nahi jangan kan oh jangan ya oh iya la nahi tumsiku fi'il nahi fi'il tumsiku majzumun bila annahi fi'il mudhari majzum bilam bila annahiya gitu. Nahiya hunna adalah maf'ul bi, diroron adalah halnya, li alam sebagai likai, ta'tadu fi'il mudore majzumun ya maksudnya. Lamnya ini lam muka ya kan? Lam mukai ya. Kalau lam mukai itu dia huruf nasab atau huruf jazm? Lam lika nasab ya. Hah? Jazm lah. Kan fan nawal sibu asharun wayaan walan waidan wakai walam mukai. Nah berarti dia huruf nasab ya. Nasab ya. Kata tadu fi'lun mudhari'un mansubun bila mikai gitu ya. Tak padu fi'lun mudhari'un mansubun bilam kai. Wa harfu atfin man mausul yaf'alu adalah fi'il mudhari' yaf'al. Zalika yaf'al itu man ini isim syarat sebagai mubtada. Oh iya. Terus yaf'al itu fi'il mudhari majzum karena dia adalah fi'il syarat ya. Man ini adalah mubtada ya tadi ya. Nah. Yaf'al adalah fi'il mudhari majzum sebagai syarat fi'il syarat. Dalika khobar berarti itu ya. Enggak dong, kan barangsiapa yang melakukan itu berarti kan itu sebagai ini isim syarat sebagai maf'ul bih. Oh ya. Dalika sebagai maf'ul bi fa harfu jawab syarat ya. Qad tauhid dolama fi'il madhi nafsa sebagai maf'ul bi alha hu sebagai mudhof ilaih. Ya. Kemudian jumlah dari qaddalama nafsa ini sebagai khabarnya man ya. Oh. Jumlah dari qaddalama nafsa sebagai khabar daripada man. Wa harfu atfin la harfu nahi tattakhidhu fi'il mudhari alwawu sebagai fa'ilnya ayati sebagai maf'ul bi. Naam. Allahi adalah mudhof ilaih. Allahi harfu Jalalah jalalah mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi tujuan adalah maf'ul yang kedua. Maf'ul mudhof kedua karena ittakhadha ini temannya dhanna. Tujuan tadi? Ya, huzwa maf'ul bih yang kedua. Iya, maf'ul yang kedua. Dan janganlah kalian jadikan ayat Allah sebagai ya permainan. Ini kan berarti sebagai maf'ul yang kedua. Maf'ul kedua ya. Wa harfu atfin udguru fi'il amr al-wawu sebagai fa'ilnya. Ni'mata maf'ul bih. Allahi lafzu jalala sebagai mudhof ilai. Alaikum jar majrur. Wa huruf atfin ma itu sebagai mubtada, si mausul sebagai mubtada. Entar dulu. Kan dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah kepada kalian dan apa yang Allah berikan ini ma'tuf. Ma'tuf ke nikmat bukan mubtada. Oh. Oh iya. Yeah. Ma itu ma'tuf kepada nikmat. Anjala fi'il madhi. Alaikum jar majrur. Minal kitabi jar majrur. Wa harfu atfin. Al-hikmati adalah ma'tuf ke al-kitabi. Ya'idukum. Ya'idu adalah fi'il madhi. Kum sebagai maf'ul binya. Bihi jar majrur. Wa huruf atfin. Ittaku fi'il amr. Al-wawu sebagai maf'ul bi. Allaha. Al-wawu sebagai fa'il. Allaha lafzu jalala sebagai maf'ul bi. Wa huruf atfin. I'lamu adalah fi'il amr. Al-wawu sebagai fa'il. Anna harfu taukid wa nasbin. Allaha isim daripada anna. Bikuli jar majrur. Cai'in. Ini tuh taukid ya sudah. Cai'in. Bikuli. Enggak lah. Mudhof ilaihi kan? Mudhof ilaihi dari kuli ya. Sayyidin mudhof ilaihi. Alimun adalah khobar daripada anak. Naam. Baca tafsir ya. Wa idha tolak tumun nisa'a faqorib nan intaha'a. Tunggu. Ini jadi apa ini faqorib nan? Faqara bena ya. Firmadi. Oh iya. Wa idza talaqtumun nisaa fa qorobnan intaha intihaa iddatihinna intihaa iddatihinna faraji'uhunna faraji ini fil amr faraji'uhunna waniyatukum al-qiyamu bi hukukihinna alal wajhil mustahsini syar'an wa urfan au tarku hunna hatta kan taroka ya truku ya utruk au utruku hunna hatta tangkodia iddatuhunna kan fa'ilnya iddatuhunna wahdaru antakuna marojatuhunna ya. Gimana? Wahdaru antakuna muroja'at. Antakuna muroja'atuhunna. Muroja'atuhunna. Bikosdil. Bikosdil. Idrori. Bihinna. Li'ajril. Iya. Tidai. Ala hukuk. Ala hukukihinna. Mendingan terjemahin dulu Pak, soalnya panjang banget. Iya. Sampai sini. Terjemahin dulu ayo. Ya. Nah. Dan apabila kalian menceraikan istri kalian, maka lalu sudah dekat waktu berakhirnya iddah mereka, maka rujuklah kepada mereka dan niatlah kalian untuk menegakkan ya. Iya. Untuk menegakkan hak-hak mereka. Menegakkan hak-hak mereka dengan jalan yang baik dan lurus. Wa urfan. Baik secara syar'i. Baik secara syariat maupun secara adat. Urf itu kan kebiasaan adat. Ya. Baik secara syar'i maupun secara adat. Atau tinggalkanlah mereka sampai yang berakhir. Ya, sampai berakhir iddah. Berakhir iddahnya. Dan tinggalkanlah waspadalah kalian, hati-hatilah kalian. Dan hati-hatilah kalian dengan menjadikan rujuknya kalian dengan maksud memberikan mudarat kepada mereka melanggar hak-hak mereka hukumnya wa may yaf'al dalika faqad dzalama nafsa bi istihqaqihi al uqubah wa la tattakhidhu ayatillahi wa ahkamahu la'iban walahwa wadkuru ni'matallahi alaikum bil islami wa tafsilil ahkami wadkuru ma anzalallahu alaikum minal qur'ani wassunani waskuru lahu subhanahu ala hadhihi ni'ami al-jalilati yudhakkirukumullahu bihadha wa yukhawifukum minal mukhalafati fa khafu Allah wa raqibuhu wa alamu anna Allah alimun bikulli shay'in La yakhfa alaihi shay'un fa sayajazi kullan bima yastahiqqu fa sayajazi kullan bima yastahiqqu ingatlah nikmat Allah kepada kalian dalam bentuk Islam wa tafsilu ahkama dan teruskanlah hukumnya. Dan detail dan tafsil kan maksudnya dan ingatlah kalian atas nikmat Allah kepada kalian berupa Islam dan penjelasan hukum-hukumnya dan penjelasan hukum-hukumnya dan ingatlah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian berupa Al-Qur'an dan Sunnah dan syukur waskuru dan bersyukurlah kepadanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci Dia atas nikmat yang agung. Allah mengingatkan kalian dengan ini. Kalian dengannya. Wayu hakifakum dan menakut-nakuti kalian. Ya, menakut-nakuti kalian dari perbedaan. Dari ini ya, penentangan, mukhalafat atau penentangan. Dan takutlah kepada Allah dan dekatlah kepadanya, mendekatlah. Naam. Ya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui atas segala. Afan, rokibuh itu bukan dekat, tapi hadirkan perasaan diawasi. Merokabah itu kan perasaan diawasi Allah gitu. Dan takutlah kepada Allah dan hadirkan perasaan diawasi oleh Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dan Allah akan membalas semuanya, membalas atas semuanya, yastahikun. Dengan yang sesuai ya, sesuai dengan haknya gitu ya. Baik. Iya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Dan apabila kalian menceraikan wanita-wanita, lalu telah sampai waktunya, maksudnya telah sampai waktu iddahnya, sudah habis. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Maka, ya, tahanlah dia dengan cara yang ma'ruf, maksudnya tahanlah di sini, maksudnya tetap dipertahankan sebagai istri dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah, ya, pisahkanlah, jauhilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau seorang suami menceraikan istrinya, lalu sudah dekat masa iddahnya, maka suami harus segera memutuskan apakah mau mempertahankan istrinya, atau mau menceraikannya, mau melepaskannya. Dan keduanya ini harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Jadi, kalau memang ia memandang perceraian lebih baik ya untuk agama dan dirinya, maka lebih baik diceraikan dengan cara yang ma'ruf. Atau setelah dipikirkan, ya sepertinya berpisah lebih baik untuk agama dan dirinya, maka ini silakan diceraikan. Jadi baik cerai maupun dipertahankan, baik diceraikan maupun dipertahankan, itu harus dengan cara yang baik. Pun kalau kita, ya, misalnya melihat seseorang yang menceraikan suaminya, maka ini harus melihat dosanya. Ketika misalnya dia memutuskan untuk rujuk, ini harus dengan niat memperbaiki hubungan. Jangan melakukan rujuk hanya untuk memberikan mudarat kepada sang istri. Ini enggak boleh. Wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu. Dan janganlah kalian menahan mereka dirara. Ya, untuk memberikan mudarat kepada sang istri. Li ta'tadu. Agar kalian bisa melanggar hak-hak mereka. Ini enggak boleh. Jadi daripada nantinya rujuk malah akan menyakiti sang istri, maka lebih baik berpisah. Wa may yaf'al dhalika faqad dhalama nafsah. Dan siapa saja suami yang melakukan hal demikian, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ketika seorang menzalimi istrinya, maka sejatinya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Dalam tafsir disebutkan, karena dengan dia melakukan kezaliman semacam ini, maka dia telah menjerumuskan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah akan membalas semua perbuatan. Jadi dengan sebetulnya ketika kita menzalimi orang lain, kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena Allah akan membalas semua perbuatan manusia. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa." Dan siapa saja yang melakukan demikian, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya meskipun yang nampak sekarang ya suami menzalimi istri, tapi sebetulnya dia telah menjerumuskan dirinya sendiri menuju adab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil. Allah akan membalas semua bentuk keburukan. Ya, nah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Dan janganlah engkau jadikan ayat Allah sebagai permainan. Ya. Jadi jangan juga kita bermudah-mudahan dalam masalah cerai ini. Karena tahu misalnya cerai ada 3 kali, lalu bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata cerai. Jadi jangan dianggap main-main. Ini masalah yang serius ya. Masalah perceraian ini adalah masalah yang serius. Jadi jangan dijadikan ya main-main. Karena ada beberapa orang yang bermudah-mudahan dalam masalah cerai. Sehingga akhirnya dia menyesal sendiri. Ya, cerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, rujuk. Sampai akhirnya 3 kali bercerai. Yang ketiga itu kan sulit kalau mau rujuk lagi. Dia harus menikah dengan orang lain baru boleh ya menikah lagi. Dengan syarat sudah cerai dulu atau ditinggal mati sama suami yang barunya. Maka janganlah kita mengambil ayat Allah sebagai permainan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan ingatlah kalian kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kalian berupa kitab dan juga hikmah, yaitu kumbi. Ya. Allah menjadikan ayat tersebut sebagai pelajaran bagi kalian. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu apapun yang bisa bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas semuanya sesuai dengan ya haknya. Orang yang zalim akan dibalas dengan keburukan, sementara orang yang adil akan dibalas dengan kebaikan. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Andri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andri. Ya, 232. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمنون ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka maka sampaikanlah ke idahnya, dan maka jangan maaf Ustaz, kurang terdengar. Lalu sampai masa idahnya habis waktunya. Ya, maka sampaikan waktu idahnya. Bukan sampaikan, kalau sampaikan itu kan kesannya enam. Dan sampai ke sampai habis masa idahnya. Sampai habis waktu idahnya, dan jangan tak dulu maka, ya, jangan maka, ka, kamu halangi kamu menghalangi menghalangi ya menghalangi mereka untuk mereka menikah lagi dengan calon suami mereka apabila mereka sudah ridho sudah terjalin hubungan gitu saja ya. Di antara mereka dengan baik zalika yu'azu bihi itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir itulah yang lebih suci bagimu dan lebih bersih dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan sedangkan kalian tidak mengetahui. Oh ya, dan kalian tidak mengetahui. Wa harfu istinaf ida harfu apa namanya? Harfu syartin talaqtumu fi'lun madi fi'lun madi wa kemudian tumu sebagai fa'il tum ya, afwan. Tum sebagai fa'il kemudian an-nisa'a sebagai maf'ulun bi fa harfu jawabin syartin balaguna fi'lun madin fa'ilnya ini kalau begini fa'ilnya na' gitu Zat. Fa'ilnya nunan ya nunnya nun niswah ya Zat. Bukan ya, betul. Nun niswah nah. Ajala ini sebagai maf'ulun bi hunna mudhafun ilai fa harfu atfin la harfu nahyin ta'dulu fi'lun mudhari'un majzumun bi la nahyin wa fa'iluhu alwawu hunna maf'ulun bi an fi'lun harfun harfu masdariyin ya harfu masdariyin wa nasbin yang kihna fi'lun mudhari'un ya fi'lun mudhari'un tapi ini mabni ustaz ya iya mabni mabni ala fathi ala sukun oh ala sukun ya oh ala sukun. Karena yang dia itu kan ininya huruf terakhir kalau ini kan tambahannya oh nam nah, kemudian fa'ilnya nuniswah gitu kan. Iya, fa'ilnya nuniswah. Oh, nuniswah. Azwajahunna azwaja maf'ulun bi hunna fi mudhafun ilai idza harfu syartin lagi tadi ya. Idza dzarfiyah syartiyah. Idza dzarfiyah syartiyah taradaw taradaw fi'lun mudhari'un ini apa sih majzumun atau yang mana? Tarodo. Tarodo. Enggak dong, kan tarodo fil-fil ini. Fil apa dia? Fil madi ya? Oh, fil madi. Fil madi. Kemudian fa'ilnya al-wawu bainahum baina zarf makan ya, zarf makan hum mudhafun ilaih bil ma'ruf jar wa majrur. Kemudian zalika isim apa namanya? Isim mausu isim syarah sebagai mubtada. Oh ya, isim syarah sebagai mubtada yu'azu fi'lun mudhari fi'lun mudhari'un. Mabniun lil majhul. Naibul fa'ilnya domir mustatir huwa gitu Ustaz. Yang mana? Naibul fa'ilnya, oh man nanti naibul ya. Naibul fa'ilnya ya. Oh, iya. Bihi, jar wa majrur, man sebagai naibul fa'il, betul Ustaz ya? Iya, naibul fa'il. Karena fi'lun madhi naqis minkum jar wa majrur yuk isimnya berarti kan man ya tadi ya isim kana man minkum jarwa majrur yu'minu fi'lun mudhar fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu damir mustatirun ya'ud ya'ud huwa ya'udu alaman ya sadia. Naam. Billahi jarwa majrur wa harfu atfin al-yaumi ma'tufun 'ala Allahi al-akhiri na'tun li al-yaum. Zalikum zalikum isim isim isyarat sebagai isim isyarat sebagai mubtada azka ini khobar. Khobar isim tafdil ya sih, isim tafdil sebagai khobar. Enggak perlu disebut kalau isim tafdilnya mah. Oh, tidak perlu ya. Naam. Lakum apa namanya? Jar wa majrur wa atau arfu adfin athharu ma'tufun ala azka. Naam. Wa harfu istinaf Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada ya'lamu fi'lun mudhari'un fa'ilnya apa namanya? Allah ya'lamu ini sebagai jumlahnya sebagai khabar wa harfu is apa harfu atfin antum ma'tufun ala Allah ala Allah la harfu nafin ta'lamuna fi'lun mudhari'un fa'ilnya al-wawu. Baik. Ayo baca tafsirnya. Wa idza talaqtumu wa idza talaqtum nisa'akum duna duna salasi wa intahat iddatuhunna min ghairi muraja'atin lahunna fala tudayyiqu ayyuhal awliya ayyuhal awliya'u 'alal mutallaqati bi man'ihinna bi man'ihinna min al afwan san min al 'udati wa min al 'udati ila azwajihinna bi aqdin jadidin idza aradna dhalik wa hadatha ya wa hadatha at-taradi syar'an wa 'urfan wa hadatha at-taradi syar'an wa 'urfan dhalika yu'azu bihi man kana minkum apa maksudnya dhalika yu'azu bihi man kana minkum ذلك يعز به من كان منكم صادق الإيمان صادق الإيمان من كان منكم صادق الإيمان بالله واليوم الآخر إن ترك العضل وتمكين الأزواج من نكاح وتمكيني كان ما تبقى عضلي وتمكين الأزواج نعم inna tarkal adli wa tamkin al azwaji min nikahi zawjatihim aktsaru nimai aktsaru nama an nama aktsaru nama an wa taharatan li a'radikum wa a'zamu karena dia matupnya ke aksaru kan wa a'zamu manfa'atan wa thawaban lakum wallahu ya'lamu ma fihi salahukum wa antum salahukum wa antum la ta'lamuna dhalik. Baik. Dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian selain sebelum tiga ya sebelum tiga kali atau iya yang bukan talak tiga gitu ya yang bukan talak tiga dan sudah selesai iddahnya min ghairi muraja'ati lahunna. Ini maksudnya gimana? Tanpa rujuk. Oh ya, dengan tanpa rujuk, maka janganlah menyulitkan. Janganlah kalian menyulitkan wahai para wali atas wanita yang ditalak. Oh, wanita yang ditalak dengan menahannya dari audati menikah lagi ya? Iya, dari kembali kepada suami-suami mereka. Ya, kembali kepada suami-suami mereka dengan akad yang baru jika memang ya mereka orang-orang perempuan yang ditolak itu menginginkan demikian. Dan terjadi saling ridho. Dan terjadi saling ridho secara syariat maupun secara urf. Itulah yang dinasihatkan dengannya ada orang-orang yang dari mereka benar imannya kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya meninggalkan al-adli itu apa tadi? Al-adli itu dikatakan salah dulu ya. Maksudnya meninggalkan al-adli itu menahan. Meninggalkan penahanan dan tamkin itu kemungkinan Seth. dan memberikan kemungkinan para suami dari menikahi istri-istri mereka lebih banyak namaan wa taharatan. Namaan itu apa? Namaan itu apa? Nama itu artinya perkembangan taharah. Jadi jika sesungguhnya meninggalkan perbuatan menahan ya suami dari menikah menikahi lagi sisi mereka itu lebih besar secara perkembangan dan secara maksudnya lebih ini ya, lebih suci aja lah. Lebih suci bagi kehormatan kalian. Kemudian, dan lebih agung manfaatnya dan pahalanya. Dan lebih besar manfaatnya dan pahalanya bagi kalian. Ya, lebih besar manfaatnya dan pahalanya bagi kalian. Dan Allah SWT mengetahui apa yang baik untuk kalian. Silah hakum misalnya. Ya, dan Allah mengetahui apa yang terdapat maslahat bagi kalian. Apa yang terdapat maslahat bagi kalian dan kalian tidak mengetahuinya. Yang demikian. Baik. Fik wa jazakallah. Fik wa barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. Dan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu sampai masa iddahnya, maka janganlah kalian, ya para wali, mencegah mereka, menghalang-halangi mereka untuk menikah kembali dengan suami-suami mereka, apabila mereka saling ridho ya di antara mereka dengan kebaikan dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau sekiranya ada suami yang menceraikan istrinya, menjatuhkan talak, lalu kemudian sampai habis masa iddah tidak juga rujuk, maka ini nasihat kepada para wali agar jangan dihalangi. Kalau sekiranya iddahnya telah selesai, maka kan udah enggak salah lagi sebagai suami istri. Tapi kalau misalnya ternyata suaminya ingin nikah lagi dengan istrinya, maka wali ini tidak boleh menghalang-halangi ya niatan dari si suami dan si istri. Kalau di antara keduanya, antara suami dan istri itu sudah terjadi keridhaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya tidak boleh ya seseorang itu menghalangi niat dari suami yang menceraikan istrinya untuk rujuk ya sekalipun telah selesai masa iddahnya, sudah habis ya. Maka kan sudah bukan suami istri lagi. Itu kalau mereka mau menikah lagi, jangan dihalang-halangi. Karena bisa jadi itu yang terbaik buat mereka. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. yang demikian itulah ya diberikan nasihat kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Jadi ini merupakan nasihat pada siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir agar menjalankan ya syariat ini. Dzalikum azka lakum wa athhar. Yang demikian itu lebih suci ya, lebih baik dan lebih suci bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Karena mungkin secara emosi ya seorang wali melihat ngapain kalian ya nikah kembali padahal kemarin suaminya sudah menceraikannya. Udah lah enggak usah kalau udah cerai aja. Ini enggak bisa seperti ini karena dalam Islam ya bisa jadi ada maslahat di situ. Ya misalnya ada anak-anak yang butuh pada pengawasan ayahnya dan memang masih ada cinta di antara mereka, maka jangan dihalang-halangi kalau memang antara suami dan istri ini memutuskan untuk ya menikah kembali. Tentu dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Saya mungkin sampai sini materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu Dahilis bertanya, ittakhoda disebut semanya dhanna. Apakah dalam hal ini punya dua mafulbi? Iya, jadi ittakhoda itu punya dua mafulbi. Dan banyak dalam Quran ya, misalnya ittakhoda kita khoda walada contohnya kayak gitu. Jadi ada dua maf'ul. Karena temannya dhanna itu kan ada banyak ya. Wa yadunantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa zamtu, wa ru'aitu, wa alimtu, wa takhodtu. Ya ada satu disini ittakhoda. Dan ittakhoda ini memang punya dua maf'ul bi. Kemudian Buda Elis bertanya bagaimana hukumnya jika orang tua menyuruh atau mendorong anak perempuannya bercerai sedang suami tidak mau dan akhirnya minta khulu supaya bercerai. Nah, ini namanya orang tua yang ikut yang mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Tapi yang semacam ini harus dilihat dulu apa tujuannya. Apa tujuan dari orang tua ini meminta istrinya menceraikan suaminya? Karena terkadang ya meminta khulu itu lebih baik ya daripada terus-menerus dalam kezaliman. Misalnya seorang suami ini diketahui tidak sholat gitu kan, nggak sholat. Maka kalau ada suami nggak sholat, ini merupakan alasan yang paling jelas untuk ya minta khulu kalau suami nggak sholat. Maka boleh orang tua menyuruh istrinya untuk menyuruh anaknya untuk menceraikan suaminya, minta khulu kepada suaminya. Karena ada maslahat di situ. Ya. Kecuali kalau misalnya hanya karena orang tuanya nggak suka sama suaminya. Pada satu bagian akhlaknya dia nggak suka, maka yang semacam ini nggak boleh. Karena manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Tidak boleh yang meminta cerai itu hanya karena satu kejadian atau satu perbuatan. Ini nggak boleh. Tapi kalau ya pada dasarnya perceraian ini merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh. Gitu. Setelah ya melalui beberapa jalan-jalan yang sebelumnya. Kalau memang sudah menempuh jalan syawarah, sudah mengadakan islah, tapi tetap tidak bisa pertahankan, baru ya diambil jalan perceraian. Jangan pula bermudah-mudahan dalam masalah ini. Dan jangan pula terlalu ya apa namanya berlebih-lebihan. Jadi jangan bermudah-mudahan, jangan berlebih-lebihan. Jangan kita bermudah-mudahan dalam bercerai, jangan pula kita tidak mau bercerai. Apapun yang terjadi, ini nggak boleh juga. Karena mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya ada kezaliman, ada kemudorotan, ini juga nggak boleh. Daripada misalnya kezaliman yang lebih banyak lagi, mudorot yang lebih besar lagi, maka bercerai itu lebih baik. Tapi jangan pula ya menggampangkan. Hanya karena salah satu sifatnya, salah satu sikap dari pasangan, lalu minta cerai, ini nggak boleh juga. Karena Islam itu adalah agama pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Oh ini ada tambahan ya. Misalnya Bu Dahiris berkata, ya, orang tua menyuruh anaknya untuk menceraikan suaminya karena tidak cukup gaji. Nah ini masih berkaitan dengan pertanyaan kemarin ya. Kalau suami sudah berusaha sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuannya, tapi qadarullah, ya, Allah uji dia dengan kekurangan harta, maka ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Yang semacam ini, istri minta cerai dengan alasan gaji suaminya kecil, ini nggak boleh ya. seharusnya sang istri itu bersabar atas kondisi suami dan terus berdoa, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada suaminya agar Allah mudahkan jalan rezekinya, agar ia berusaha lebih keras lagi, agar kebutuhannya terpenuhi. Kecuali kalau memang suaminya ini bersantai-santai di rumah, nggak mau kerja, nggak mau keluar rumah, nggak mau berusaha, ya semacam ini boleh sang istri meminta khuru. Tapi kalau alasannya hanya karena gajinya nggak cukup, karena definisi cukup ini kan tergantung kebutuhan sebetulnya. Terkadang yang membuat nggak cukup itu bukan kebutuhannya, tapi malah gaya hidupnya. Sebetulnya kalau bicara kebutuhan pokok, kebutuhan paling pokok itu kan makan ya. Makanlah cukup, tapi kebutuhan gaya hidup ini yang seringkali nggak cukup. Gitu. Misalnya dia menuntut dari suaminya, kenapa kok rumahnya, ya aku ditempatkan di rumah kontrakan, kenapa kamu nggak beliin mobil buat aku, kenapa kamu nggak beliin baju yang bagus buat aku, maka ini namanya kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Dan ini hukumnya tidak wajib bagi suami. Makanya ya antara suami dan istri itu harus saling memahami satu sama lain. Gitu. Saling mendorong, saling memberikan motivasi satu sama lain, ya, jadi tidak bermudah-mudahan dalam masalah perceraian ini, dalam masalah minta cerai ini. Ya, jadi, saya nasihatkan kepada orang yang semacam ini, ya intinya, kalau masalahnya masalah ekonomi, sementara suaminya sudah berusaha sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuannya, namun qadarullah, ya memang nggak cukup, karena memang ujian tiap orang itu beda-beda, ya. Ujian tiap orang beda-beda. Ada yang Allah uji dengan sedikitnya harta. Ada yang Allah uji dengan banyaknya harta, tapi diuji dengan istrinya yang tidak pandai bersyukur. Diuji dengan anak-anaknya yang tidak mau berbakti. Jadi, tiap orang itu ada ujiannya gitu. Jadi, jangan mengira bahwa hanya kita satu-satunya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu macam-macam bentuknya. Dan gak mesti bahwa orang yang melimpah hartanya itu merupakan nikmat. Bisa jadi ada orang yang diuji dengan banyaknya harta. Apakah dia bersyukur ataukah dia kufur. Atau banyak orang yang pada akhirnya dengan banyaknya harta yang ada pada dirinya malah melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ya kalau alasannya hanya karena masalah gaji yang kurang, maka ya, dilihat dulu kalau memang suaminya ini sudah berusaha keras tapi qadarullah Allah uji dengan kurangnya harta, maka sebaiknya sangsi bersabar. Ya, jadi kalau memang suaminya ini ya sukanya itu berleha-leha di rumah, santai, enggak mau keluar, enggak mau nyari kerja, ini masalah lain. Yang semacam ini boleh. Sang istri meminta khuru dari suaminya. Nah, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita. Semoga apa kita belajar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.